yang mengantar kita masuk menuju kubur apa? Keluarga, anak, istri, handai tolan, sahabat, sepupu, ngantar kita. Tapi begitu kita masuk di kubur, mereka mau masuk. Ah, mana mau itu waktu tak nagoda ibu. Adindaku sayang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Iya toh, ibu-ibu, begitu meninggal ibu, mau kira-kira suami tak masuk di dalam? Nah, mau kira-kira. Meninggal ibu, mata kanannya menangis, mata kirinya yang mana gantinya?